menceritakan bahwa pada tahun sekitar 70 tahunan Mbah Maimun Zubair pernah sowan kepada Romo Kiai Hamid di sela-sela beliau haji. Diceritakan bahwa saat itu Mbah Maimun ditemani oleh Gus Ubab mencari maktabnya Romo Kiai Hamid yang konon saat itu berada di maktabnya Syekh Muhtar Sedayu. Setelah mencari begitu lama, akhirnya beliau ketemu. Ternyata di depan pintu Ya Hamid sudah menyambut. Romo Ya Hamid sudah siap menyambut Mbah Maimun Zubair. Setelah uluk salam, Ya Hamid menyapa beliau. Kalau bahasa Gus Ubab, Maimun ya, Ngiyai. Apa yang dikatakan oleh Romo Ya Hamid saat itu? Cek pinteri sampean iku noto wong. Cek pinteri sampean itu noto wong, kata Romo Kiai Hamid. Entah apa yang terlintas dari Mbah Maimun, tapi kenyataannya saat ini bisa dibuktikan bahwa segalanya sebelum beliau pergi telah ditata sedemikian rupa sehingga ketika beliau pergi betul-betul ditinggal dengan suasana dan keadaan yang lebih tenang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Husbah mungkin salah satu di antara tatanan beliau. Beliau adalah salah satu kader, bahkan santri terbaik beliau, yang mempunyai tanggung jawab besar. Di antaranya adalah memikul tanggung jawab dakwah keilmuan pesantren yang telah dirintis oleh beliau. Beliau merupakan salah satu dai ulama yang fenomenal saat ini, yang menjadi harapan besar bagi pesantren. Beliau menjadi harapan besar untuk mengembalikan martabat pesantren, keilmuan pesantren di tengah gempuran berbagai macam dai yang macam-macam, yang sebelumnya tidak kita kenal, membawa ilmu-ilmu yang baru, bahkan menyalah-nyalahkan tradisi dan keilmuan pesantren yang ada. Beliau muncul pada saat yang tepat, menjawab semua tantangan tersebut, menjawab semua gempuran tersebut, dan mengembalikan martabat keilmuan pesantren pada tempat yang terhormat. Hari ini akan kita saksikan, akan kita dengarkan paparan-paparan beliau yang sangat-sangat mengagumkan. Setelah kita juga banyak menyaksikan pengajian-pengajian beliau yang walaupun sederhana melalui YouTube ya, tetapi menyimpan sebuah mutiara-mutiara ilmu yang luas dan luar biasa. Saya pertama kali melihat pengajian beliau di YouTube hanya satu kata pujian untuk beliau. Mohon maaf Gus Bahab, sebenarnya enggak suka dipuji ya, tapi meminjam gaya beliau ini penting saya utamakan. Ini penting saya sampaikan. Satu kata pujian untuk beliau, mungkin kurang adab, edan. Hanya itu kata mungkin yang bisa saya sampaikan, edan. Jadi bentuk kekaguman sekaligus penghormatan, Gus. Kalau di Pasuruan edan itu penghormatan juga, Gus. Jenengan sedaya boleh setuju atau tidak, boleh percaya atau tidak, tapi mari kita buktikan hari ini keedanan beliau ya. Karena itu bagi rekan-rekan santri, tolong disiapkan pena dan kertasnya, tolong dikondisikan mata dan telinganya ya, siap-siap mendapatkan gerojokan ilmu yang laksana tsunami nantinya ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ha huwada Gus Baha ya, yang akan menyampaikan dengan tema meneladani ulama menjawab tantangan dakwah masa kini. Kepada beliau monggo. Yo, saya salah satu

Sama, kiai sama umat itu, kalau kiai kan punya syafaqah sama umat, maka inginnya umatnya dimaafkan. Tapi kalau kubu sebelah, inginnya mengkafirkan, mendosakan, membid'ahkan. Nah, itu bisa diharap enggak umat mau kembali. Malah lari. Makanya saya pernah ngalami ini serius. Ada orang tukang ngafir-ngafir wong NU gitu. Di majelis, satu majelis dengan saya. Singkat cerita sing wong NU pinter, wae jamaah duhur itu wae salat. Ayo jamaah-jamaah, aku enggak salat. Kenapa? Kafir salat bar. Enggak wajib wong kafir salat. Enggak usah kafir, salat aja. Mereka itu kan omongannya ta'arud, mengkafirkan kita tapi mewajibkan kita salat. Salat wajib enggak bagi orang kafir? Enggak wajib. Berani enggak mereka mengatakan yang dikafirkan enggak perlu salat karena sudah kafir? Berani enggak kira-kira? Enggak berani. Jadi omongan mereka itu paradoks semua. Karena memang enggak pernah ngaji. Enggak pernah apa? Enggak pernah ngaji. Ngajinya betul-betul. Enggak pernah khatam tadi. Ya, jadi kata Rasulullah, fa inni arfaqu biha minkum wa a'lam. Fatawajjala baina yadaya fa akhadala minkum mil ardi farada hatta ja'at wastanakhat. Wa shadda 'alayha rahlaha wastawa 'alayha. Wa inni law taraktukum kaqouli. Terus-terusnya ya sudah seperti itu. Farada hatta ja'at wastanakhat 'alayha rahlaha wastawa 'alayha wa inni law taraktukum seterusnya itu walhasil itu terusannya hadis itu. Kalau saya membiarkan dia dengan keyakinannya tadi mengkritik saya dan dia mati, maka dakhalan. Jadi intinya gini, senang Nabi dibayar itu sah. Senang Nabi dibayar itu sah. Senang Nabi dibayar itu sah. Jadi ya kalau ada maulid terus kiainya ngasih makan-makan terus menjadi senang Nabi karena ada Bukhari-nya, itu juga sah. Ono zaitune sah. Terus kiainya senang karena untuk amplop juga sah. Jadi ini sudah ini sama-sama sah. Karena untuk kebaikan selalu sah. Ya habis doang ada pengajian di sini, mesti ada sarapannya pertama. Yeah. Kopi dan sarapan ngaji pagi. Yeah. Jadi orang datang ingin sarapan tidak apa-apa. Tidak apa-apa sah itu. Sah. Sayyid Muhammad juga gitu, kalau ada orang ngaji dikasih uang juga sah. Jadi ini jelas ya, jadi riwayat ini jelas. Kemudian riwayat yang ada di kitab Bukhari, ketika Rasulullah didustakan, dibuli, ini wa ana mahmum ala waji falam astafik illa wa ana biqorni sa'alib, yang di bawah garis itu ada yang di Bukhari. Farofatu rosi fa'idhan ana bisahabatin kot adzallatni fanadzortu fa'idhan fiha jibrilu fanadani faqol inna wa kot sami akola kaumika laka wa maruddu alika wa kot basa ilika malakal jibal ditak murahu bimasyikta fihim. Fana dani malakul jibal fasallama ahli sumakol ya Muhammad faqala dalik bima syikta in syikta an utbiku alim ala khsaben faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal arju ayuh rijawahu min aslabihim maya'buduhuha wahdah la yusriku bihi. Jadi Nabi menghadapi yang sedang kafir saja enggak putus asa, bisa saja mereka nanti melahirkan anak-anak yang Islam. Jadi kalau ada kiai menghina orang kafir itu jangan melihat kiai kok pancanan wong kafir. Yang benar itu kiai yang penuh harapan, sehingga sama orang kafir saja berharap. Tapi sekarang enggak, kiai pancanan wong kafir, kiai kok pancanan wong fasik. Logikanya dibalik, kiai nelateni wong kafir, nak menawa anak turune masuk Islam. Kiai nelateni wong fasik, anak menawa dadi soleh. Logikanya harus seperti itu. Nah, soal perang itu beda, perang kan mereka sudah menstatuskan diri ingin bunuh kita, tentu kita harus berani untuk mempertahankan diri. Tapi kalau kondisi normal tidak bisa seperti itu. Ini kan kondisi normal. Itu Rasulullah. Iya nggak boleh. Karena tadi. Bahkan kalau saya pernah ngaji ini di Sidogiri pernah cerita Rasulullah jejer Nabi Nuh. Ada seorang wali pasnya Abu Hasan Asyadili. Siapa Abu Hasan apa? Asyadili. Mimpi ketemu Rasulullah jejer Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh itu digoslok sama Rasulullah. Kamu pernah maksudkan kaum kamu, bisa saja fi aslabihim atau fi zuhurihim ada nasamatan sing tu'minu billah. Sekarang misalnya begini ya, ini orang kafir. Di sini itu ada gen yang ribuan. ila yaumil qiyamah. Bisa saja gen-gen yang sekarang masih di zuhurihim, karena kalau apa gen di lelaki diistilahkan fi zuhurihim, ini saja nasamatan tu'min, nasama yang nanti mukmin. Kalau dia mati kan berarti kamu membunuh calon orang mukmin berikut. Jadi, tapi ya sama, tapi kalau kamu bilang dibiarkan, bisa saja ini ada nasamah sing calon kafir, berarti kamu membiarkan kekafiran. Nah di sini hebatnya Allah, Allah bikin Nabi Nuh mewakili ijtihad potensi kekafiran berlanjut, sehingga beliau bilang wala yalidu illa fajirun kafaro. Paham ya kan, rabbil tazar alal ardi minal kafirina dayara innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajirun kafaro. Logika itu terwakili oleh Nabi Nuh. Logika bisa saja ini ada nasamatan untuk minu billah, itu terwakili oleh Rasulullah bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim mayya'buduwaha wala yusyriku bihi syai'a. Kayak apa untungnya kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya nabimu gak Nabi Nuh, Nabi Muhammad. Jadi kira-kira ijtihad kamu ikut Nabi siapa? Kalau main hantam ya ikut Nabi Nuh. Kalau main rojak berharap Nabi Muhammad. Ya sudah, sampean ikut mana tuh? Nabi Muhammad. Ini penting saya utarakan supaya apa-apa itu terukur lewat ya, pokoknya istilah kayak Wali Songo, kayak Wali Songo yang tercerminkan sampai ke kita, kayak Pak Hamid. Karena Pak Hamid ini sanadnya secara gen sampai Sunan Bonang, di silsilah itu sampai Sunan Bonang. Saya punya catatan nasabnya Pak Hamid Pasuruan sampai Sunan Bonang, ditulis Mbah Khim itu ya, pas 40 harinya Pak Hamid itu, silsilah itu. Saya kira demikian, saya mohon maaf atas semua kesalahan. Wah, baru mulai. Ya Santi Putri itu enggak usah mikir besar berat-berat, yang penting nurut suami itu kata para suami. Tapi kalau suaminya enggak layak diikuti ya diberontak saja gitu. Karena enggak ada sesuatu yang luar biasa kayak perempuan. Itu kata Sayyidina Umar, pernah dia mau jalan ya, dicegat sama Khawlah. Khawlah itu binti Salaf. Itu sampai 3 jam padahal Umar sudah Amirul Mukminin. Sudah siapa? Amirul Mukminin. Tapi ketika ditanya, kenapa engkau berhenti karena orang tua ini? Kamu tahu orang tua ini siapa? Ini ketika protes itu didengar langit sabuju. Yaitu yang di ayat qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah. Jadi sing protes wong wedok ora trimo bojone, Kanjeng Nabi diprotes. Ya singkat cerita, Khawlah itu cantik. Memang harus contohnya harus cantik. Kalau jelek enggak bisa. Khawlah itu cantik sekali. Walhasil dia mungkin khed atau apa, lama mungkin khed. Terus suaminya datang, Aus ini datang, Aus bin Somit ini datang, melihat istrinya pas sujud. Di semua tek riwayat fa'ajabatu ajizatuha. Makanya gambarannya harus cantik. Enggak usah diterjemah ya, fa'ajabatu ajizatuha. Singkat itu Aus itu minta dilayani saat itu juga. Si Khawlah enggak mau karena sedang ibadah. Bongkok-bongkok sih mas kok dalu. Enggak kok sekarang. Saking mangkelnya karena enggak kesampaian. Ya orang lanang kan gitu, mesti koto kalau enggak kesampaian. Terus zuhara minha, dia melakukan tihar. Anti aliyah ka dhuhri ummi. Dulu tihar dalam hukum jahiliyah adalah tolak. Setelah ditihar, Aus getunnya bukan main karena Khawlah ini cantik. Makanya contohnya cantik karena kalau enggak cantik enggak getun gitu. Terus kalau enggak cantik juga suaminya enggak kesusu gitu. Sudah tahu semua pokoknya gitu punyanya. Singkat cerita akhirnya suaminya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini sangat mencintai istri saya, tapi tadi saya keterucut dihar dia. Lalu solusinya gimana? Ini karena tambahnya khas perempuan kata Mbak Idris ya, sudah tak turut ini khas perempuan. Kemenangan partai apa? Perempuan. Tapi tidak PSI, ini kemenangan partai perempuan. Kata Rasulullah, sementara hukumnya begitu. Kalau dihar itu biman zilatid tolak. Ya sudah kamu enggak bisa kumpul lagi sama dia. Istrinya dikasih tahu protes. Apa? Hukum apa-apaan itu? Diparani Rasulullah. Ini hukum enggak benar ya Rasulullah. Ya tapi setahu saya hingga detik ini saya sebagai nabi hukumnya baru begitu. Enggak benar. Dibuantah terus sama Allah, Nabi diancam gini, kalau engkau tidak bisa memutuskan, tak laporkan Allah. Akhirnya ini pulang betul, pulang sujud, sholat, lapor sama Allah. Dan ketika lapor sama Allah, ya Allah ini tidak fair. Lapornya itu jorok sekali. Qad nasartu lahu batni, akala sababi, wa nasartu lahu batni, akala sababi, muda saya sudah dihabiskan sama suami saya. Wa nasartu lahu batni, enggak usah diterjemah. Tapi ketika saya sudah enggak muda, sekarang saya mau diceraikan lewat apa? Dia. Terus wa innali aulad, dan saya ini punya anak banyak. Indomam tuhum ilayya jauh, kalau saya rawat pasti mereka kelaparan. Karena saya miskin, saya seorang perempuan. Tapi wa indomam tuhum ilaihi do'u. Nak tak elok no buapak, mesti ditinggal wayang. Wah, kira-kira gitu. Wayang grutu sendiri. Akhirnya Allah jawab bahwa dihar itu tidak tolak. Lah, akhirnya Nabi manggil dia. Panggil perempuan tadi. Padahal Nabi gak dengar, itu di kamarnya sendiri perempuan tadi. Terus qadha sami Allahu qala allati tujadilu fi zawjiha wa tashtaki. Itu semua tek ya tujadil. Allah mendengar perempuan lati itu perempuan tujadil kasih madoni kowe Muhammad. Nek dadi kiai dipadoni wedok enteng Nabi saja dilabrak. Wes musa perempuan tuh repot. Nabi dilabrak. Sampai jadi surat mujadilah. Makanya saya kalau baca mujadilah, dan baca mujadalah. Ini kaitannya dengan tasrif. Jadalah, yujadilu, mujadalah. Dan karena sekali gak bisa tasrif, gak sah jadi mufasir. Ya, jadi kalau kafaro ya kafiru ya takfiron. Iya, iya. Kira-kira kan gitu. Fa'ala yu fa'ilu ya taf'ilan. Jadalah, yujadilu, mujadalatan. Jadi kalau mujadalatan itu masdar, karena ini subjek pelaku mujadilah, jadi boleh mujadalah bisiwadil masdar, boleh mujadilah dengan sigot isim fa'il, karena wanita pembantah Nabi itu didengar oleh Allah. Makanya ayasma'uha rabbul izzah min fauqi sab'i samawat walam yasma'aha Umar. Allah saja mendengar dari langit tujuh, masa Umar gak mau mendengar? Jadi makanya kalau Umar macam-macam orang, ya wakaulah, kamu yang ngomong. Lagi-lagi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini, alhamdulillah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dilanjutkan dengan sesi dialog. Untuk termin pertama kami beri waktu kepada tiga penanya. Tiga penanya yang bukan termasuk yang goblok-goblok tadi ya. Monggo, silakan. Monggo maju yang hendak bertanya, monggo. Silakan. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mufaddal Rasid MA, Madura asli. Sebenarnya pertanyaan saya, dalam sektor sosial dan politik, kenapa kita menyaksikan para praktisi dakwah memiliki berbagai pandangan yang saling bertentangan dan berjauhan? Atas jawabannya, terima kasih. Okay. Yang dua? Yang kedua, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syarif Hidayatullah. Pertanyaan, bagaimana cara menyikapi beda pemahaman dan pengamalan dalam Islam di Indonesia? Bagaimana cara menyikapi beda pemahaman dan pengamalan dalam Islam di Indonesia? Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, satu lagi. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafril. Berdasarkan dari beberapa serapan dari media sosial, beberapa kubu saling mengutarakan kebenarannya masing-masing. Pertanyaan saya, kebenaran itu dinamis atau statis, Mr. Jun? Enggak. Kan setelah jawab terus selesai, jadi langsung menang. Seperti yang saya utarakan berkali-kali, ngaji itu memang harus khatam. Sebetulnya itu gampang sekali. Tadi pertanyaan pertama gimana? Perbedaan. Kenapa dalam dakwah banyak pertentangan? Tidak, perbedaan saya bacanya. Kamu baca pertentangan, saya baca perbedaan. Jadi dalam fikuh dakwah itu kan ada fikul ahkam, fikuh dakwah. Sebetulnya itu gampang sekali kalau kita insaf. Berteman orang fasik hukumnya gimana? Hukumnya ya haram, diajak ke bar, nyari lonte, nyari WTS, ya haram. Tapi kalau dibalik, dakwai orang fasik hukumnya gimana? Ya baik, bisa dakwah kalau berteman. Tapi bertemannya kemana? Ya jangan pas kesana. Artinya gini, kalau orang kalau ada ulama bilang, enggak apa-apa berteman sama orang fasik, berteman yang proses dakwah. Haram berkawan orang fasik pas acara di bar. Itu bukan pertentangan, perbedaan. Saya berkali-kali bilang di pondok mana saja, karena tek itu mudawwan dan musalsal. Di kitab Khilyatul Awliya, itu kitab kesayangan Imam Ghazali. Beliau sampai alim gitu, termasuk barokahnya kitab Khilyatul Awliya wa Tobaqatul Asfiya, karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Itu yang meriwayatkan itu diantaranya siapa? Meriwayatkan dawanya Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Itu beliau cerita, Nabi Yahya tanya, kampung sini orang baik itu siapa saja? Kalau Nabi Isa tanya, kampung sini yang paling fasik siapa? Akhirnya Nabi Yahya tanya ke Isa, kenapa kamu selalu tanya orang fasik di mana? Saya ini Nabi, biman zilati tabib. Nabi itu adalah dokter, udawil mardo, di mana-mana dokter nyari yang sakit. Sehingga khazanah kita di kiai-kiai pesantren NU, banyak kiai yang kereng, tegas nggih monggo. Ada kiai yang ngancani wong fasik-fasik nggih monggo. Yang repot enggak ngancani, memang bagian dari fasik. Yang keliru itu yang itu gitu. Yang bagian itu, kalau ngancani berapa ya orang preman yang ditobatkan para kiai-kiai yang jalur tadi, banyak. Jadi ini harus dilihat, makanya itu ada fikhud dakwah. Ketika Rasulullah mencap, menstigmasi orang munafik itu orang yang buruk, semua riwayat mengatakan Nabi tetap berbuat baik sama mereka. Ketika ditanya, kenapa engkau selalu baik sama Abdullah bin Ubay bin Salul? Karena kata Nabi, saya menghormati keluarganya. Itu gara-gara Nabi mau datang menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul, itu keluarganya menjadi Islam, kila itu ribuan. Karena betapa baiknya Rasulullah sing jenenge Muhammad, orang seburuk itu masih beliau datang. Nah ketika beliau datang, ini konteksnya apa coba? Konteksnya kan farku bainal haqqi wa bainal batil, jelas enggak om beliau datang di rumahnya orang fasik. Kompaknya adalah konteksnya ya ta'allafuhum, supaya mereka merasanya nyaman. Nah yang merasa nyaman ini nanti jalurnya fikhud dakwah. Makanya ada fikhud dakwah, ada fikhul ahkam. Ya gampang saja caranya tadi, milah-milah tadi. Ada orang fasik, saya berkali-kali fatwa di mana-mana. Ada orang mati karena oplosan misalnya. Kiai-kiai itu sebaiknya harus separuh datang, separuh enggak. Kalau semuanya datang nanti dikira matinya kayak matinya wali, karena semua kiai datang. Tapi kalau kiai ini enggak datang, kadang seorang yang mati oplosan itu ibunya mukminah, solihah, kadang ikut jamaah majelis taklim. Bapaknya juga soleh, keluarga besarnya soleh. Kalau tidak datang, lalu kita tidak menghormati keluarganya. Akhirnya kiai-kiai dicapelek. Terus yang ngurus jenazah orang fasik juga. Akhirnya didusi beara, terus diadep nongetan. Nah, ketika mereka punya cara sendiri, didusi pakai arak, diadep nongetan, yang disalahkan Allah juga kita. Gara-gara kita tidak datang, tidak terlaksana syariat Islam. Nah, yang datang ini bukan bela-belain orang fasik, bela-bela ini terselanggarnya syariat Islam, yaitu mayat diperlakukan secara Islam, meskipun akhirnya datang di matinya orang pakai oplosan. Makanya ada fikhud dakwah, ada fikhul ahkam. Dan pertanyaannya sama, kalau semua temanya sama. Yang kedua gimana? Itu kan sama semua siapa? Cara menyikapi beda pemahaman. Lah iya, beda pemahaman tadi. Rasulullah itu dekat orang munafik, tapi dalam rangka tarbiyah. Kadang yang sahabat yang sudah soleh dijauhi. Mergo cara Jawa moh nguyai segoro tahsilul hasil, masyhur kan Nabi punya uang banyak, yang baru Islam dikasih banyak, yang sahabat Ansor yang heroik gak dikasih apa-apa. Ketika ditanya Rasulullah, kenapa yang sudah Islam lama gak kamu kasih? Mereka itu mentalnya heroik, inginnya ngamal memberi, kalau ini inginnya mendapat, sudah ata'alafuhum alal Islam. Karena gak baik loh, orang biasa heroik misalnya dulu pecinta Mbah Hamid, sering ngasih Mbah Hamid, setelah Mbah Idris kaya dikasih, itu nanti jadi pecundang dari mental memberi menjadi mental ingin mendapat. Rasulullah itu tidak ingin orang Ansor jadi mental memberi, kemudian berubah menjadi mental ingin meminta atau mendapat. Sehingga Nabi setelah futuhat itu orang Ansar itu enggak dikasih apa-apa. Karena kalau dikasih nanti tadi dari mental heroik memberi menjadi penerima. Pas itu Nabi diprotes, ya Rasulullah kenapa enggak memperhatikan mereka? Mereka jasanya akan besar. Kata Nabi, akiluhum ila imanim, saya pasrahkan mereka terhadap imannya. Mereka mencintai saya tanpa servis, tapi kalau ini butuh servis. Itu banyak nih, saya sering Mbah Mun itu kalau diundang pejabat itu hampir pasti datang. Tapi kalau diundang santri kadang-kadang angel jok sepuh-sepuh. Karena alasannya tadi, wong-wong santri sekarwan seneng ngaji. Tapi nek iki lagi seneng-senenge ngaji. Saya pernah ngalami betul ketika Habibul Fi diundang di Pondok Al Munawir. Kayak apa terkenalnya Pondok Al Munawir Jogja itu. Itu sempat kecewa karena akhirnya beliau gak rawuh. Tapi ketika dikonfirmasi pas itu ada Kopassus atau pengundang, pondok ra usah aku wis do saleh, nak mereka saleh butuh aku. Hanya dikalahkan yang Pondok Al Munawir. Itu juga filosofi dakwah. Sama Rasulullah tadi. Ya Rasulullah, kenapa engkau memberi ini padahal Islamnya baru, ini yang Islam lama enggak kamu kasih? Kata Nabi, yang Islamnya lama sudah kuat. Jadi enggak perlu diservis, tapi perlu disokok. Iya. Lalu ini perlu disokok tadi kata itu. Lah itu, jadi pemahaman tuh khazanahnya harus banyak. Terus yang ketiga gimana tadi? Kebenaran itu apakah dinamis atau statis? Kebenaran apa? Kalau kebenaran eksak ya pasti satu tambah satu sampai kiamat ya tetap dua. Tapi kalau manusia ini kan mobil, manusia juga dinamis. Jadi kebenaran manhaji itu ya nggak ada batasannya. Kamu sama anak sendiri, sama istri sendiri kadang baiknya tegas ya tegas, baiknya ramah ya ramah, baiknya hujron ngeneng ya harus ngeneng. Karena kalau ramah terus ya repot. Pas itu marah kamu ramah, dianggap ngenyak yakin. Tapi bojomu pas ngamuk terus senyum-senyum, kira-kira dianggap baik apa ngenyak, kira-kira saja. Jadi semua itu ada aturannya. Misalnya sowan kiai itu baik, sowan kiai baik, tambah banyak tambah baik. Terus sowan setengah papat, tok-tok assalamualaikum. Bungi-bungi kok sowan, jadi sowan kiai apik bah. Lama itu semua itu ada batasannya. Dan manusia pasti tahu. Itu kan ibarat seorang istri bilang, Pak, opo ae rebuk be aku, kita ini sudah menyatu. Iya deh, aku pengen wayo. Wah, padahal sudah bilang apa saja. Tapi tetap saja apa saja yang tidak itu kan gitu. Katanya apa saja kamu dukung, ternyata setelah apa saja kamu sebutkan kecuali itu kan. Artinya gini, Islam tuh ya begitu. Ada sesuatu ayat atau apa saja yang perlu tegas ya tegas, perlu lunak ya lunak. Makanya itu hebatnya Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar itu jadi wali karena layyinal janib, karena orangnya ramah. Tapi dia tahu tidak semua kebenaran terwakili orang ramah. Makanya dia menunjuk Umar sing ghalid, yang keras. Itu bukti. Makanya Indonesia itu bagus. Yang ramah juga kenal yang keras. Itu bagus. Karena memang makanya Rasulullah itu Abu Bakar sudah Islam, masih berdoa Allahumma aizal Islam di Umar. Karena Abu Bakar itu sopan. Jadi kalau dibully orang kafir, Rasulullah disakiti ya main sabar. Rasulullah mesti mikir, ini gak ada petarung repot. Ketika melihat Umar di pasar Uqat itu petarung hebat. Kata Rasulullah, kalau yang Islam ini itu keren. Makanya doakan Allahumma aizal Islam di Umar. Umar didoakan hanya 2 hari masuk Islam. Masuk Islam langsung marani Nabi. Engkau ini orang yang benar, ngapain sembunyi-sembunyi, harus tegas. Orang-orang kafir di paran, awas gagu Rasulullah Muhammad, tak bacok kamu, tak bacok kamu. Akhirnya Allahumma aizal Islam ya, adil ya, pertama bi hadil umaran, akhirnya kesampaian coba Umar yang khotob ya, bukan Amr bin Hisam. Jadi ini penting saya utarakan, artinya apa? Kebenaran tidak semuanya terwakili orang sing layyinal janib. Buktinya lam yaktafi Rasulullah bi islami Abi Bakar, tapi masih ingin dengan Islamnya Umar. Karena tadi, ini penting saya utarakan. Jadi cobalah yang legowo secara ilmu. Ya kayak tadi, misalnya saya, Mbak Idris, banyak ulama termasuk jenis orang alim. Tapi kan gak bisa dakwah di Dayak. Barokahnya orang alim jadi di pusat-pusat Islam, kayak di Pasuruan. Coba kalau kita ada alim, mungkin di pedalaman Dayak bikin masjid. Jadi yang gak alim ya barokah, karena supaya sama tak ceritanya, saya punya sanad musalsalillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nanti dimasuk usulnya Rasulullah itu sampai saya figura. Ketika kan ketika ada hisab itu tidak usah dibayangkan karena Allah tidak terkaifiahkan. Allah, Jibril sama Rasulullah. Singkat cerita mau masuk surga kira-kira kiai induan lah, kiai induan ya kayak Pak Hamid mungkin bias, ya kayak kiai induan. Pertama yang Nabi usulkan apa? Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Kiai-kiai di pojok-pojok Dayak itu ya banyak loh Gusti, itu tolong diperhatikan. sing gak ono namane tadi. Sing gak diparani calon presiden, calon gubernur sing gak kanggo-kanggo. Itu Nabi matur, ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Banyak hamba engkau di pojok-pojok bumi yang nyembah jenengan. Pojok-pojok gunung. Iya, pojok-pojok gunung. Makanya itu termasuk nanti tanggal 10 saya ke Korea karena mereka TKI TKW, tapi di sana bangun masjid. Di daerah ateis. Di daerah apa? Ateis. Itu uang mereka kerja untuk bangun masjid. Kamu kadang disalami template pakai kas masjid. Ya enggak apa-apa kalau halalnya halal, cuma mikir itu maksudnya. Maksudnya halal, saya yakin halal karena kiai nanti ya paling gue bangun masjidin, nah, kan mau oper-operan tok. Karena kiainya di pondok, disangoni masjid gue bangun pondok ya mau oper-operan. Yang repot kena kiai medit itu rusak gitu dunia pokoknya. Usaha yang mau medit itu rusak, dunia rusak. Kamu tahu alamatnya medit tuh? Qaribun minan nar, itu sudah itu. Kata Nabi kan wal bakhil qaribun nanar, jadi baidun minawah, baidun minal jannah, koribun. Kalau tanya, alamannya medit di mana Gus? Ya, koribun nanar, deket-deket situ. Jadi ini saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama paparan beliau yang luar biasa dan tahu. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama paparan dan ilmu beliau yang luar biasa dan mudah-mudahan kita keluar dari majelis ini mendapatkan berkah dari ilmu yang beliau sampaikan dan kita terbebaskan dari status kak koplo-koplo banget. Terima kasih. Sebagai penutup seharusnya ada kesimpulan, tapi saking banyaknya ya yang beliau sampaikan sampai bingung mau menyimpulkan apa. Insya Allah nanti kesimpulannya di akun YouTube ya, bisa dilihat ataupun bisa di subscribe di akun YouTube beliau. Sebagai penutup dimohon kepada beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Idris Hamid untuk memimpin doa dan nanti akan ada penyerahan cenderamata karya dari santri Salafiyah khusus spesial untuk Gus Baha sebagai fans beratnya beliau ini. Mari beliau dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salamat tibbi qulubi adwa'iha wa afiatan wa shifa'iha wa nuril afsar wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم سكنا فهب النبيين وحزر المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا نافيا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بنفسه الفاتحة. Monggo penyerahan souvenir karya santri Salafiyah akan diserahkan oleh beliau Mukarram Kiai Idris Hamid kepada beliau Kiai Bahauddin Nur Salim. Kita sak tunai. سعدون في الدنيا موزون في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء.